Ya, cecak Mas ya. Oke, masih bersama dengan Puri Ratna, Nyukusuma Wardani. Kita sambut Labor lagi. Terima kasih, Matur Sembah.